Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah fa inna kullal bid'atin dhalalah fa inna kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan wal akhwati fillah akramanillahu wa iyyakum jami'an wa barakallahu fikum. Fa insyaallah fi hadhihi al-fursah al-mubarakah sanu'id ila fawaidina pada kesempatan yang mubarak ini. Insyaallah kita akan kembali untuk menimba faedah-faedah dari bimbingan para ulama dari kitab Adabul Usrah wa Dzikrus Suhbati wal Ukhuwah yang dikarang oleh Abdul Barakat Al-Ghazi rahimahullah. Dan kita sampai kemarin kepada poin yang boleh sampaikan qabulul adab, di antara daripada adab dalam suhbah, dalam persahabatan seorang manusia dengan saudaranya adalah menerima uzur, menerima alasan yang dikemukakan oleh sahabatnya. Sebagaimana hal ini beliau sampaikan dalam nasihatnya, dalam kitabnya ini, yaitu ucapan beliau, wa minha qabulul udhri min fa'ilihi fiskun au kadhibun atau sadaqa au kadhiba liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man itazara ilaihi akhubul muslim fal yakbal udhrahu fa'alaihi mithlu sahibi muqsin falam yuqbal udrahu fa'alaihi mithlu sahibi muqsin wa liba'dihi aqbal ma'adhira man ya'tika mu'tabira in yarwi indaka fi maqala aw fajara faqad ata'aka man arbaqa zahir waqad ajallaka man ya'tika mustafira. Qala Abdullah ibn Mubarak al-mu'min talibu udri ikhwanihi wal munafiq talibu atharatihim. Kata beliau, di antara adab di dalam persahabatan adalah engkau menerima alasan uzur dari pelaku kesalahan, baik dia jujur dengan alasan yang ia sampaikan atau dia dusta. Itu bukan urusan kita. Selama dia datang kepada kita dan minta uzur, minta maaf, maka kita terima. Kenapa? Di antara daripada hikmah dari bimbingan salaf para ulama ini, jika seseorang salah dan dia datang kepada kita minta maaf, meminta uzur dari apa yang telah dia lakukan, ini akan mudah seseorang itu kembali dari kesalahan yang dia perbuat, baik yang dia ucapkan tadi jujur atau dusta. Sebagaimana hal ini pun dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat yang tatkala itu tidak ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Ka'ab ibn Malik. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dikumpulkan satu persatu, minta uzur kepada Nabi, mengemukakan alasan-alasan yang sebagian mereka dusta. Tetapi Rasul terima dan Rasul biarkan, kecuali Ka'ab bin Malik yang dia tidak minta uzur tetapi jujur bahwasannya dia tidak ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukankan sesuatu halangan. Sehingga kita mendengar kisah hadirnya Ka'ab bin Malik dan dua saudaranya sampai turun ayat pembebasan Hajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keduanya, dan ini merupakan dasar salah seorang dari kaum muslimin boleh dihajar, boleh ditinggalkan untuk supaya dia kembali dan bertaubat dari kesalahannya. Hal ini pula didasari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jaudan Mursalan, seorang tabi'in, tetapi hadis ini mursal, hanya sampai ucapan tabi'in dan tidak sampai kepada ucapan Rasul. Wa Tabarani an Jabir wa bihi dha'fun, disebutkan pula oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Kabir dari sahabat Jabir Ibni Abdillah, tetapi sanadnya ada salah seorang rawi yang lemah sehingga rafa'nya lemah, tetapi yang sahih mursal. Beliau mengatakan, "Man ihtadhara ilaihi akhuhul muslim," barang siapa yang meminta uzur kepada dirinya saudaranya muslim, maka hendaklah dia terima uzur yang ia kemukakan. Jika tidak, maka dia seperti sahibu muksin, para penarik pajak. Ya, pajak dalam Islam itu haram, tidak boleh. Ya, muksin atau jamarik atau yang semisalnya, pajak-pajak yang ada di negara-negara Muslim yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran, tidak pula dalam Sunnah, itu dilarang dalam agama. Yang ada dalam Islam adalah zakat, zakatul mal. Bagi siapa yang mereka telah mencapai harta bendanya, haul dan nisab, tidak ada di sana pajak. Entah itu pajak bumi, bangunan, pajak kendaraan, tidak ada. Baik, yang ada adalah zakat. Berapa banyak yang dengan sebab perpajakan ini dizalimi seseorang yang dia miskin, yang dia tidak memiliki apa-apa, tetapi ya di berikan kelapangan dan kenikmatan para pemilik harta karena sebab mereka mampu membayar dengan uang yang sedikit dari sebab pajak ini, sehingga terlupakan daripada zakat harta mereka. Jadi orang yang tidak mau menerima alasan terhadapnya itu disetarakan dengan para pelaku perjalanan dosanya. Disebutkan dalam sebuah syair Arab, terimalah alasan-alasan seseorang yang datang kepadamu meminta udzur. In yarwi indaka fi maqala aw fajara, jika dia menceritakan pada dirimu terhadap apa yang ia katakan atau dia berbuat dusta. Jadi jujur atau dusta tidak penting, yang penting kau terima saja. Faqad ata'aka man ardaka dhahiru, karena yang demikian itu telah mentaati engkau seseorang yang kau ridai secara zahir. Waqad ajallaka man ya'tika mustatira, dan telah memuliakanmu seseorang yang memaksiati engkau dalam kesembunyiannya. Jadi orang yang datang kepada kita minta udzur bagaimanapun keadaannya, itu menunjukkan orang tadi memuliakan diri kita, baik dia jujur atau dia dusta. Disebutkan pula sebuah riwayat dari Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, seorang mukmin adalah seseorang yang senantiasa mencarikan uzur terhadap saudara-saudaranya. Adapun seorang yang munafik, maka dia mencari kesalahan-kesalahan saudaranya. Ini yang harus kita kedepankan tatkala kita mendapati salah satu dari saudara kita yang terjatuh dalam kemaksiatan, kita berikan udzur-udzur. Barangkali dia ketika melakukannya tidak tahu, barangkali ketika dia melakukannya tidak sadar, barangkali ketika dia melakukannya dia anggap baik, ternyata ini salah. Sekian dan sekian. Kecuali kalau sudah diingatkan berkali-kali dia ulangi, ini beda hukumnya. Nah, karena tidaklah setiap kita, melainkan suka kalau seandainya seseorang itu mau memahami kita. Baik, tidaklah setiap kita, melainkan senang kalau seandainya orang lain itu mau memahami keadaan kita. Siapa yang tidak suka dipahami? Dia berbuat kesalahan, mungkin bulan ini dalam keadaan terpepet, mungkin bulan ini lupa, mungkin bulan ini belum mampu. Orang akan suka, ya. Baik, dan diri kita pun akan suka seandainya ada orang lain yang mau memahaminya. Tatkala kita sedang terjatuh ke dalam kejelekan, dipahami, dinasihati dengan baik, diingatkan dengan mulia, ya. Demikian pula orang lain pun suka jika kita berbuat yang sama terhadap mereka. Jangan ketika seseorang itu terjatuh ke dalam kesalahan, kita buru-buru langsung menjatuhkan vonis, kamu itu demikian, ya. Padahal mungkin ketika dia melakukan kesalahan ini tanpa kesengajaan, ya. Tetapi ketika kita sudah menasihati dengan yang kasar tadi, akhirnya dia pun malah, ya, tidak mau kembali dari kesalahannya. Kenapa? Bukan karena dia tidak sadar dia itu salah, tetapi apa, terkadang terlalu, ya, menusuk, ya, ucapan ataupun nasihat. Demikian pula kita pun juga harus menyadari pula, lapang dada ketika salah dan ada orang yang menasihatkan kita, kita lapang dada. Mungkin yang menasihati yang seperti itu belum tahu. Nah, kita pun juga harus khusnudzon, harus memiliki lapang dada ketika kita salah menasihati. Justru kita akan membalikkan, mungkin orang fulan ini belum paham nasihat dengan cara seperti itu, ya. Akhirnya kita pun tetap kembali, ya. Tetapi juga jangan sampai, ya, waswas dari setan itu mengganggu hati kita. Jangan sampai terbalik, fulan ini menasihati dengan demikian kayaknya dia itu marah sama saya, kayaknya dia itu benci dengan saya. Jangan, ya. Justru, ya, kita hilangkan was-was tadi dengan mengatakan mungkin fulan menasihati yang seperti itu tuh dia tuh belum paham cara menasihati, ya, sehingga ada timbal balik di sana. Dari sisi orang yang menasihati, hendaklah dia berusaha belajar bagaimana dia, ya, melakukan tata cara nasihat yang mulia. Ya, terkadang seseorang itu antara satu dengan yang lainnya ada saling keakraban dan ada yang tidak akrab. Ada seseorang itu kalau dinasihati dengan orang yang akrab langsung kembali. Kalau dinasihati dengan orang yang tidak akrab masih menjaga diri. Maka kita menggunakan wasilah-wasilah yang bagaimana supaya nasihat ini masuk pada dirinya. Tidak harus dengan kita. Ya, tidak harus dengan kita. Mungkin dengan orang yang terdekat dari dia. Tolong sampaikan, engkau ini dekat dengan fulan. Kalau engkau bicara, engkau ini dengarkan sama fulan. Tolong, fulan ini telah berbuat demikian, tolong sampaikan. Inilah ya, fikih dalam sebuah nasihat. Kalau seandainya ibadah juga butuh fikih, dakwah juga butuh fikih, nasihat pun juga butuh fikih, bagaimana cara kita menasihati. Ya, sehingga tidak terus terjadi berbagai macam khilaf yang memang harus khilaf mau tidak mau. Ya, tetapi kalau kita sudah berusaha untuk mengedepankan yang terbaik, ya, untuk kita memberikan pelajaran yang terbaik, ya, kemudian dia tidak kembali, ternyata dia malah seperti itu, ya sudah. Ya, apa boleh buat? Hati itu terletak di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan Allah akan balikkan ya ke sisi yang lainnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Doi. Kemudian yang berikutnya, qada'u hawaijil ikhwan. Membantu kerepotan-kerepotan saudaranya. Apa yang dia perlukan dari hal-hal yang kita bisa untuk membantunya. Tak perlu kita takalluf membebankan diri. Ya, berikan apa yang engkau miliki tanpa perlu engkau cari. Sehingga kalau kita membantu ya dengan sesuatu yang ada pada kita, itu timbulnya adalah senang dan akan mendatangkan keikhlasan. Berbeda kalau seandainya kita membantu seseorang tetapi caranya dengan memaksakan diri. Itu terkadang di akhirnya ketika kita tersakiti, kita akan mengungkit kembali. Ya, kalau kita tersakiti akan terungkit itu kebaikan. Sementara kalau kebaikan itu terungkit, maka batal semua pahalanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuftiru shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau batalkan sedekahmu. Jangan engkau batalkan pahala sedekahmu dengan manni, dengan engkau sebut dan engkau sakiti orang yang engkau beri. Qala wa min hatasarru at-tasarru ila qada'i hajati rafi'iha ilaika. Liqauli Ja'far as-Sadiq, inni la usari'u ila qada'i hawa'ijil ikhwani makhafatan an yastaghnu 'anni bi raddi iyyahum. Wa qala ibnul munkadir rahimahullah, lam yabqa minallahi illa qada'u hawa'ijil ikhwan. Dan di antara daripada adab yang berikutnya yaitu bersegera untuk membantu memutuskan kebutuhan orang yang datang kepadamu untuk minta bantuan. Segera dibantu. Jangan ditunda. Kalau misalkan memang kita tidak ada keperluan yang lain, karena kesegeraanmu membantu saudaramu itu akan menciptakan suasana hati yang lebih baik. Orang yang engkau bantu ini akan merasa diperhatikan. Kemudian kecintaannya pun akan semakin kuat. Kepercayaan ia dengan engkau semakin kuat. Berbeda dengan orang yang ketika kita datang, tolong besok ini, oh iya besok ini saya masih ada janji, saya ini masih ada ya keperluan, nanti dulu sebentar. Ya. Ini terkadang akan membuat hati ini sedikit demi sedikit kecintaan akan terkurang. Ya kalau kita saja ketika meminta sesuatu kepada saudara kita kemudian dia menunda padahal dia tidak ada apa-apa, kita merasa rada kecewa. Demikian juga seseorang yang datang kepada kita meminta bantuan kepada kita kemudian kita tidak ada kesibukan apa-apa kemudian kita ya, menunda, dia pun akan kecewa. Dan yang dikhawatirkan itu adalah bisikan syaitan ini, was-was syaitan yang akan memasuki hatimu, mempermainkan hatimu. Jangan-jangan. Kenapa? Ada apa? Akhirnya dia berpikir sendiri, sehingga apa, setan bermain. Hal ini pula didasari dengan ucapan Ja'far As-Sadiq. Beliau ini adalah Abu Abdullah Ja'far ibn Muhammad ibn Sadiq, termasuk dari generasi keturunan Al-Hasan ibn Ali. Beliau digelari dengan As-Sadiq karena tidak pernah dikenal dari beliau berdustaan. Apa yang beliau ucapkan semuanya jujur. Nah, beliau mengatakan, sesungguhnya aku akan bersegera untuk membantu kebutuhan saudara-saudara karena takut mereka tercukupi dari ketika aku menolak permintaan mereka. Jadi ketika kita menunda untuk membantunya, terkadang dia sudah mendapatkan orang lain selain daripada kita. Dan itu yang ditakutkan. Sesungguhnya aku, kata beliau, akan bersegera untuk memutuskan kebutuhan-kebutuhan saudara-saudaraku karena takut dia tidak butuh padaku ketika aku menolaknya, ketika aku menundanya. Demikian pula berkata Ibnu Munkadir rahimahullah, tidaklah tersisa dari Allah sebuah kebaikan yang Allah perintahkan kecuali membantu kebutuhan-kebutuhan saudara sahabatnya. Nah, ini diantara adab yang berikutnya. Kemudian musyahadatul ikhwan, musyahadah, menyaksikan, bertemu, berjumpa. Wa minha ala yunsiya tabau dadda karumul ahdi wal nuzu'u ila musyahadatil ikhwan. Qala Ibnu al-Anbari rahimahullah, min karamir rajul haminuhu ila awtanihi wa syauquhu ila ikhwanihi. Dan darinya adalah, janganlah engkau melupakan saudaramu, jangan engkau melupakan sahabat-sahabatmu karena jauhnya rumahmu. Baik. Karena sebab mulianya ikatan persahabatan. Baik, jangan sampai hal itu melupakan engkau daripada engkau bertemu, berjumpa, mencari kesempatan. Karena itu adalah merupakan bukti kejujuran persahabatan kita. Terkadang sahabat itu lebih dari saudara. Ya, terkadang sahabat itu lebih dari saudara. Berapa banyak orang yang merasa tenang dengan sahabatnya daripada dengan keluarganya. Karena sahabat itu merupakan penolong saat kita punya musuh. Sahabat juga adalah penghibur ketika kita sedang dilanda musibah. Sahabat itu pula terkadang menjadi curahan hati kita saat kita banyak masalah. Ya, maka jangan sampai seorang itu hidup tanpa sahabat, merasa puas sendirian tanpa sahabat. Sungguh dia itu adalah lemah. Sementara sahabat itu adalah penguat. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh para ulama, al-akh qawiyyun ma'a akhi, seseorang itu akan kuat lantaran sebab kawan-kawannya. Berkata Ibnu al-Anbari rahimahullah, termasuk daripada pemuliaan seorang laki-laki kerinduannya terhadap tanah airnya dan kerinduannya terhadap saudara-saudaranya. Qala rahimahullah, shaumus sam'i wal lisan. Kemudian yang berikutnya, menjaga pendengaran dan menjaga lisan. Wa minha shaumus sam'i an sima'il qabih, wal lisani an nutihi. Faqad qala alaihi salatu wasalam, yaqulu Allahu azza wa jalla, aina alladhina kanu yunazzihuna asma'ahum anil khana, usmi'uhum al yawma hamdi wa sana'a alaihi. Hadis ini maktub terputus salam. Dan diantara daripada adab persahabatan itu adalah engkau menjaga pendengaran dari mendengarkan hal-hal yang jelek, menjaga lisan daripada ucapan-ucapan yang buruk dan keji. Sebagaimana ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang maktub terputus, hadis ini dhaif. Hadis itu kalau terputus maktub berarti min qismin dhaif, dari bagian hadis yang dhaif. Beliau mengatakan dalam hadis qudsi, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berkata, manakah orang-orang yang mereka dulu mensucikan pendengaran-pendengaran mereka dari ucapan-ucapan yang jelek, pada hari ini aku akan perdengarkan pujian-pujian, ucapan-ucapan yang baik atasku. Wa li ba'dihi taharra minaturuhi awsataha awsataha wa khalli anil mawadhi'il mutashabbi wa sam'aka sun an sima'il qabihi kasawnil lisani anil nutki bihi fa innaka inda sima'il qabihi syarikun liqa'ilihi fantabi fa kan az'ajar hirsu min talibi fa wafal maniyata fi matlabihi. Dalam sebuah syair disebutkan, carilah dari sebuah jalan itu pertengahannya, tidak berlebih-lebihan, tidak sembrono, tapi yang tengah-tengah. Dan hindarkan dirimu dari tempat yang samar. Semana dengan hadis untuk kita menjauhi syubhat. Barang siapa yang menjauhi syubhat, dia telah melindungi agama dan kehormatannya. Tempat-tempat yang samar itu tempat-tempat yang biasanya dipakai untuk maksiat. Walaupun kau hanya sekedar lewat, kalau bisa jauhi jangan lewat situ. Ya. Baik. Jangan kau duduk di situ, jangan kau berdiri di situ, walaupun ya bukan maksud untuk menyaksikan perkara-perkara tadi. Karena ini tempat yang ya samar, syubhat, di mana orang yang lewat dan melihatmu akan mengatakan, kok fulan kok duduknya di sana, ya. Sehingga apa, kehormatanmu akan terlukai. Demikian pula agamamu, walaupun sebenarnya engkau ini niatnya baik, bukan dalam rangka untuk menyaksikan kejelekan-kejelekan, bukan dalam rangka untuk mengikuti kejelekan-kejelekan, tetapi kok pas kebetulan berdiri di situ. Jaga nasihat, hindari, cari tempat yang lain. Karena barang siapa yang menjaga dirinya daripada tempat-tempat syubhat, akan terjaga kehormatan dan agamanya. Dan pendengaranmu jagalah dari mendengarkan hal-hal yang jelek, ucapan-ucapan yang jelek. Karena ini akan terbiasa, akan mempengaruhi jiwanya. Berapa banyak anak-anak di dalam pergaulan mereka tidak niat untuk mencari ilmu, tetapi sekedar mendengar ucapan-ucapan yang keji dan mungkar, akhirnya pun terucap dari lisan mereka. Toi. Seperti menjaga lisanmu dari berucap sepertinya, ucapan-ucapan keji dan mungkar. Jadi di samping kita menjaga telinga, juga harus menjaga ucapan dari ucapan-ucapan keji dan mungkar. Memang nikmat, beda ya. Seseorang latah dengan zikir, dengan latah dengan ucapan-ucapan keji dan mungkar itu beda rasanya. Tetapi bagi mereka yang Allah mudahkan, Allah berikan rahmat dalam kalbunya, dalam hatinya, maka akan bisa menikmati ya latah tadi dengan dikit-dikit kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha. Astagfirullah, Allahu akbar, subhanallah. Seperti itu. Jangan mengucapkan latah-latah yang tidak bagus. karena ini akan didengar kalau dia punya anak, ya, oleh anaknya, kemudian akan diucapkan oleh anaknya, dan berapa banyak anak itu mengikuti ucapan-ucapan salah satu kedua orang tuanya, karena sebab tiap hari mendengar. Nah, dan berapa banyak anak yang mampu untuk menasihati sahabat-sahabatnya, kenapa? Karena dia sering mendengar abi dan uminya, ayah dan ibunya juga berkata seperti itu di dalam rumahnya. Nah, jadi mendidik anak pun juga dimulai dari rumah tangga masing-masing, karena tanaman itu akan subur kalau tumbuh di tanah yang subur. Sebagaimana sebaliknya, tanaman itu akan ya layu dan kering kalau tumbuh di tanah yang tandus. Ada ya tanaman yang tumbuh di comberan tapi indah dilihat, tetapi ketika didekati sungguh baunya teramat sangat ya menyengat, tidak suka kita dekat dengan dia. Ini demikian pula anak. Anak itu terkadang tumbuh di sebuah lingkungan rumah yang mewah gemerlap, tetapi ternyata dia tidak punya akhlak, sehingga tidak ada yang mau dan keratan orang dekat duduk dengannya. Sebagaimana bunga, kalau di Yaman itu ada bunga yang tumbuh di comberan pembuangan spiteng, indah dilihat, tetapi ketika didekati baunya sungguh sangat busuk. Demikian pula ya keturunan-keturunan kita, kalau seandainya kita senantiasa untuk mendidiknya dengan baik, berusaha, fa insyaallah ta'ala mereka akan tumbuh dengan baik pula. Fa innaka inda istima'il qabih, sesungguhnya engkau ketika mendengarkan yang jelek-jelek, syarikun liqa'ilihi fantabihi, berarti engkau telah menjadi teman bagi si pengucap, maka perhatikan. Hadirul mungkar kafa'ilih, kata Rasul. Orang yang menghadiri acara-acara kemungkaran itu seperti pelakunya. Baru hadir ya, menyaksikan kemungkaran-kemungkaran, maka dia seperti pelakunya. Fakan az'ajal hirsu, berapa banyak ya istilahnya menggejolak sebuah ketomakan, minton bin, dari seorang yang sedang mencari, karena dia tomak untuk mendapatkan sesuatu. Fawa fal maniyata fi matlabihi, kemudian maniyah ini bisa diartikan mati atau cita-citanya. Allahu a'lam. Kalau siapnya adalah dia meninggal sebelum mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Yang jelas diantara daripada apa yang disampaikan tadi adalah berusaha untuk mendengar, berucap, memperdengarkan atau mengucapkan perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang tidak termasuk daripada perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang berikutnya, raddul jawab. Raddul jawab itu segera menjawab baik dari panggilan lewat surat atau yang sebagainya. Wa minha al-mubadarah fil jawabi an kitabil akh wa tarku taksiri fihi. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, inni ara li raddil jawabi haqqan kama ara li raddi jawabi salam. Di antaranya adalah bersegera untuk menjawab, membalas surat dari saudaranya, dan tidak berlama-lama. Hal ini pula disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya aku berpendapat menjawab sebuah panggilan atau tulisan ini merupakan hak yang harus ditunaikan. Seperti aku berpendapat wajibnya menjawab salam. Ini juga hendaklah seseorang diperhatikan. Misalkan kita mendapatkan surat lima itu lewat SMS atau yang semisalnya, jika memang kita tidak ada kesibukan, segera dijawab. Wajib segera dijawab. Dan menjawab bahasa SMS itu berbeda dengan kita ketika sedang berbicara musafahatan dengan bibir kita, dengan lisan kita. Pakai bahasa-bahasa yang dipahami oleh pembacanya yang tidak mendatangkan berbagai macam kejelekan. Jika memang kita ini belum saling mengenal, thayyib seperti menjauhi tanda seru, tidak menyingkat-singkat bahasa. Ya, terkadang seseorang itu membaca sesuatu sesuai dengan isi hati. Kalau hatinya sedang senang mungkin bisa untuk mencerna. Tetapi kalau hatinya sedang dirundung masalah dan membaca SMS yang ya susunan katanya kurang bagus, terkadang akan memperburuk keadaan. Berapa banyak terjadi perselisihan hanya karena sebab SMS. Mungkin saja dia memaksudkan, oh biasa kok bahasanya. Ya biasa menurutmu, tetapi tidak biasa, luar biasa menurut saudaramu. Ya, maka di sini berhati-hati. Baik dalam mengirim ataupun dalam rangka menjawab. Ya, kecuali kalau memang sudah sama-sama paham, sama-sama tahu karakter, maka ya terserah. Dan di antara daripada adab adalah bersegera. Jika memang kita tidak ada ya udur, misalkan mungkin ketinggalan HP-nya atau memang ada suatu pekerjaan yang harus. Nah, untuk menjaga hati, itu semuanya adalah untuk menjaga hati saudara kita. Sebagaimana kita pun akan menjaga hati kita kalau seandainya saudara kita lama menjawab kemudian minta maaf apa sekian dan sekian. Ya, hati kita akan tetap baik. Nah, jangan sudah lama jawab, jawabnya cuma sepatah misalkan, iya. Naam. Thayyib. Insyaallah. Terkadang kita sendiri merasa diremehkan. Sudah lama jawabnya, sekali jawab cuma sepatah, dua patah, sebagaimana yang lain. Ya, thayyib. Sebagaimana yang lain. Wa ansa dali Abi Hafan rahimahullah, disebutkan sebuah syair dari Abi Hafan, idzal ikhwan fatahumut talaqi fama syai'un asarru minal kitab wa in kataba sadiqu ila sadiqin fa haqqu kitabihi raddul jawabi. Jika seseorang itu tidak bisa bertemu dengan sahabat-sahabatnya jauh, maka tidak ada sesuatu yang membahagiakan kecuali kita. Ya, jadi kalau kita bersendirian, tidak ada ikhwan kita, tidak ada sahabat kita, jangan bengong. Ya, jangan bengong baca kitab. Ya, kalau sudah mampu untuk membaca kitab, gundul baca. Kalau kita belum mampu, maka ambil majalah, baca sekedarnya. Satu dua ilmu kita miliki, satu dua ilmu kita pahami lebih baik. Nah, jika saudaramu menuliskan sebuah surat, atau jika ada seorang teman menuliskan surat kepada yang lain, maka haknya adalah untuk dijawab. Jangan dibiarkan. Kemudian yang berikutnya, adabul isti'dzan, adab-adab dalam minta izin. Nah, ini pun juga perlu ya minta izin, baik dalam hal apapun, kecuali kalau memang sudah biasa. Ya, kita beda tadi, orang yang sudah berteman dekat itu beda dengan orang yang baru kenal atau sekedar teman gitu saja. Kalau teman yang sudah akrab biasa, bahkan sebagian mereka mengatakan teman itu kalau sudah dekat, sampai-sampai ya dia mengambil uang di kantongnya pun tidak mengapa tanpa izin, saking dekatnya. Jadi belum dikatakan teman dekat kalau sampai dia minjem izin dulu. Jadi belum dikatakan teman yang dekat kalau dia minjem izin, ya kita minjem ya, itu belum dikatakan teman dekat. Sebagian mereka mengatakan seperti itu. Kalau memang sudah akrab bagus, silakan. Justru kalau sebagian dari mereka kalau dipinjemi izin dulu, ya saya pinjem ini ya, seakan-akan kok pulang nikah belum menganggap saya sebagai teman yang dekat. Ya, terkadang malah akan apa? Hubungan yang tadinya bagus retak, walaupun sedikit. Ya, kalau memang sudah sama-sama paham, akal silakan. Ya, ngambil tanpa harus izin, karena pas saking dekatnya tadi, kalau sudah biasa tadi. Ya, tetapi kalau misalkan memang belum ada apa istilahnya akrab, keakraban dan sebagainya, maka izin ini penting. Baik. Beda izin ini kalau misalkan masuk rumah, walaupun dekat ya harus izin. Anak saja harus minta izin, apalagi teman. Kenapa? Innamal istidan li ajlil basar. Jadi izin itu disyariatkan dalam agama kita karena sebab pandangan. Ya, kita disyariatkan untuk minta izin ketika masuk rumah supaya tidak ya melihat hal-hal yang dibenci, supaya tidak melihat hal-hal yang buruk. Misalkan anak diajarkan minta izin ketika hendak masuk kamar orang tuanya, itu supaya tidak melihat hal-hal yang ya tidak baik, seperti orang tuanya sedang buka aurat dilihat oleh anaknya. Ya kalau anaknya bagus, didikannya didikan yang mulia. Kalau anaknya sudah terkontaminasi dengan pergaulan ya yang biasa di luar tadi, bukan luar biasa, biasa di luar, kemudian dia menceritakan kepada teman-temannya, siapa yang rugi? Ya, yang rugi dia. Apalagi anak zaman sekarang, ya, karena terbiasa melihat lingkungan, cepat sekali tumbuh dewasa. Ya, cepat sekali tumbuh dewasa dan sudah paham perkara-perkara yang demikian. Maka berhati-hati kalau masalah masuk rumah. Demikian juga kalau kita minta izin untuk masuk rumah saudara kita atau yang lainnya, jangan di depan pintu sambil ngelongok-ngelongok. Jangan. Tok-tok sambil ngeliatin pintu, nggak boleh itu. Ya, tok-tok minggir ke samping pintu kanan atau samping pintu kiri, jangan malah depan pintu berusaha untuk lihat di dalam ada orang apa enggak, jangan. Ini bukan mu'ajib, ini bukan yasta'din, ini bukan izin yang penting. Tayib, tetapi bagaimana caranya? Ketok pintu kemudian berpaling, ima dia menghadap ke luar atau dia samping kanan dari sisi pintu atau samping kirinya. Jangan mengetok sambil longak-longak lewat jendela. Ya, enggak boleh. Kenapa? Itu namanya bukan izin. Kenapa? Karena izin itu disyariatkan dalam agama kita karena pandangan. Supaya pandangan kita ketika kita minta izin, orang yang kita minta izin ini sudah siap-siap dulu. Nah, itu kalau izin masuk rumah. Adapun yang disebutkan di sini izin dalam ya, berbagai banyak hal. Wa minha al-adabu fil istidan wa isti'mal sunnati fihi liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-istidan syaratun al-ula tastansitun wa thaniya tastaslihun wa thalitha ya'danun aw yaruddun. Adab dalam minta izin dan isti'mal sunnati, berusaha untuk menyesuaikan dengan sunnah di dalam minta izin tadi. Sebagaimana ucapan Rasul dalam sebuah hadis, izin itu 3 kali. Atau di sini diartikan al-istidan salatun. Istidan itu ada 3. Kalau sebagian lafaz menyebutkan al-istidan salatun, istidan itu 3 kali. Kalau diizinkan maka masuk, kalau tidak maka pulanglah. Tetapi di sini wallahu a'lam, belum ketemu tadi kita carikan syaratnya. Kita tunggu, tolong kita sampaikan pertanyaan datang. Sudah jam 6. Maghribnya jam berapa? Lebih? Nah, insya Allah cukup. Itu yang insya Allah kita bisa sampaikan pada pertemuan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allah ta'ala alam sawab wa akhiru da'wana wa alhamdulillah wa ta'alamin surallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fadlul barakatuh.